Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang umah kanggo jaluk tunggu wacan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih balik nang kuburan mangku tangan tetangisan salli wa sallim daiman ala hamada Terima kasih.